larinya tetap ada lagu anak-anak lagi. Jadi romantisnya hilang lagi. Mungkin ini romantis. Nih kalau ngerayu pakai lagu nih. Ki, contohin Ki. Contohin, coba. Mamang biar tahu. Ini jagoannya nih kalau ngerayu. Apa ya? Atau itu tekor, yang lagu yang ini nih. Yang lengit. Kuring lengit. Biar romantis. Datang Pak Yus sudah ada kerja. Buble, buble. India, lagu apa? Lagu apa? India, Tuki. Itulah. Kau dan aku. Eh, jangan yang pop, yang biasa itu mah. Lagu India. India, India. Ayo. Apa? Temere jahe dicare kumbe. Apa? Lagu-lagu aja. Kau dan aku dikenalin sama Wahyu. Waktu si Duru di Ciawi Tali. Itu yang India yang kisah nyanyi. Oh, Tumiho. Ah, itu. Tumiho, Tumiho. Tumleho. Gimana? Tumiho, Tumleho. Ah, leho ini. Ngambuai. Kyu-kyu-kyu Tumiho. Aba Tumiho. Zandegi. Gini nih kalau mau bagus. Jeng, sini Jeng, sini Jeng, sini. Sini, sini buruan. Buruan, cepetan. Buruan, cepetan. Lu yang main keyboard biar apal. Ayo, ayo, cepetan. Ayo. Tenang. Ayo. Bagus. Ayo. Oke, sambil nah, ini Yu Jeng nih. Keyboard. Ya, gimana? Bisa main keyboard juga Yu Jeng. Tumiho. Hei, kasih nada Jeng. Hut. Kyu. Ketinggi. Oh, ham. Segitu ya.